Mitra Bisnis, kabar24.com menulis terkait pengangkatan Roy Suryo menjadi Menpora baru, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengungkapkan dirinya sering merasa heran dengan cara Presiden SBY memilih pejabat negara. Dia mengatakan, menteri-menteri justru harus meringankan tugas Presiden. Menteri tidak cakap, ngawur, dan kontroversial justru bikin repot dan turunkan wibawa Presiden. Katanya kalau menteri goblok, yang ngangkat lebih goblok lagi. Negara jadi dagelan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Sis NS. Pak Sis, apa komentar Anda? Yang paling pertama adalah, itu hak prerogatif Presiden. Presiden berhak sepenuhnya menentukan siapa pembantunya. Siapa yang jadi menterinya. Di mata Presiden dia bagus, di mata orang pasti jelek. Di mata Presiden jelek, di mata orang mungkin bagus. Yang tahu itu adalah Presiden. Karena kecekatan, kecakapan, dan kehebatan seseorang menteri yang diingini Presiden, orang belum tentu tahu. Apakah sosok Roy Suryo itu pantas jadi menteri atau tidak pantas jadi menteri? Itu SBY yang tahu. Karena SBY yang punya kepentingan sama Roy Suryo. Roy Suryo nggak punya kepentingan sama SBY, gitu, untuk jabatan Menpora itu. Kalau memang Roy Suryo bisa melaksanakan dengan baik, dia jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi kalau tidak baik, ya Menpora porandakan negeri ini, gitu. Apa kata Yusril? Mungkin benar kata Yusril, belum tentu benar kata saya, kata orang lain. Kalau menteri yang dipilih goblok, yang milih lebih goblok, itu bisa saja terjadi. Tapi saya yakin, SBY memilih itu punya kepentingan atau punya keperluan atau ada sesuatu yang kita semua nggak tahu. Ada sesuatu yang di luar kewajaran. Dan saya sih berharap Roy Suryo bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya berharap, mudah-mudahan namanya manusia ya, bisa learning by doing. Bisa seketika dia tahu pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak tahu. Tapi kalau dia seorang manajer yang baik, dia akan memanage orang-orang hebat di sekitarnya untuk menjadi pekerjaan itu jadi hebat. Artinya, seorang menteri adalah jabatan politis. Tidak perlu dia harus mengetahui 100% seluk-beluk. Cukup tahu sedikit, tapi dia pandai mengelola manajemen itu, pandai mengelola sumber daya manusianya, pandai mengelola kepiarannya, pandai mengelola segala-galanya yang berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan. Kalau mencari orang yang ahli dalam bidang itu melotok, belum tentu dia pandai memanage. Jadi saya kepengen presurnya harusnya seperti Jokowi lah. Jokowi itu pemimpin, dia itu cerdas bukan pintar. Jadi ada orang cerdas, ada orang pintar. Jabatan menteri itu jabatan politis. Ronald Reagan pemain film jadi presiden sukses. Kenapa nggak dibilang bagus sama orang? Atau nggak dibilang waktu itu dibilang jelek gitu. Ternyata sukses. Ali Sadikin angkatan laut jadi gubernur sukses. Karena Ali Sadikin itu pandai seperti saya bilang, pandai cerdas memanage kepala dinas DKI waktu itu. Jadi DKI bisa berjalan dengan baik. Dan saya harap Jokowi juga seperti Pak Ali Sadikin. Kalau Roy mau meniru itu, maka Roy akan menggunakan orang-orang hebat di bidang yang dibawahinya. Nggak mentang-mentang orang biasa makan nasi terus makan bubur payah, enggak lah. Pasti dia akan biasa-biasa aja, atau biasa bekerja seperti Roy di bidang IT, tiba-tiba pegang kepemudaan dan olahraga. Dalam tempo singkat, kalau Roy cerdas, Roy bisa sukses jadi menteri itu. Ya kita doain aja lah. Demikian politisi Sis NS, saya Wendy Lim.